Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Panahmadullah azza wa jal ala ni'amihi allati la tu'addu wa la tuhsa. Waqad qala Allah tabaraka wa ta'ala wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya yang kita tidak mampu menghitung dan membilangnya. Maka segala puji hanyalah milik Allah dan bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana bagi kita adalah satu dari dua pilihan, apakah kita mensyukuri nikmat nikmat Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya kita mengkufurinya, dan tentunya masing-masingnya akan ada balasannya. La in syakartum lazidannakum, kalau kalian bersyukur niscaya aku akan tambah nikmatku untuk kalian, namun kalau kalian kufur sesungguhnya azabku amatlah pedih. Ikhwan fi din azani Allah iyakum, tentunya kita menginginkan agar diri kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang masuk kategori abdun syakur, hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada kenyataannya sudah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit dari kalangan hamba-hambaku yang mereka pandai bersyukur. Karena memang syukur ini tidak semudah diucapkan, tidak semudah atau sesering didengar, tidak hanya sekedar sesering didengar, ikhwan fi din azani Allah, namun harus dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari, yakni menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk ketaatan kepada Allah. Di mana kita menggunakan nikmat tapi justru maksiat, menggunakan nikmat tapi justru untuk kelalaian, dosa dan pelanggaran, maka saat itulah kita terlepas dari sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwan fi din azani Allah dibutuhkan untuk senantiasa kita diingatkan dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sering pula kita mesti berdoa sebagaimana yang dituntunkan oleh baginda Rasul alaihi salatu wassalam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ya Mu'adz la tada'anna fi kulli duburi shalah antakul Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'adz, jangan sekali-kali engkau tinggalkan untuk engkau berdoa di setiap akhir dari sholatmu. Dan para ulama menjelaskan penempatannya adalah duburi sholah, dari pendapat yang rajih adalah qobla salam, sebelum salam, untuk membaca Allahumma a'ini ala dzikrika, ya Allah tolonglah diriku untuk senantiasa mengingatmu, wa dzikrika, dan untuk senantiasa senantiasa mengingatmu dan senantiasa bersyukur kepadamu, wa syukrika, wa husni ibadatik, dan senantiasa memperbagus ibadah kepadamu. Karena ini semua tidak akan bisa kita jalani, tidak bisa kita wujudkan kecuali mesti dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pentingnya kita untuk senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ikhwani fi din azani Allah iyakum, untuk senantiasa Allah memberikan hidayah dan bimbingannya kepada kita. Di antaranya tentunya, di antara usaha untuk itu, ikhwani fi din azani Allah, senantiasa kita mengupayakan tegaknya adzikr dan an-nasihah, peringatan, nasihat, bimbingan, wasiah, saling mewasiatkan satu dengan yang lainnya, karena tidak mungkin itu bisa dicapai kecuali harus ada tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Harus ada al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Harus ada fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Harus ada ad-dinun nasihah. Agama itu tegak dengan nasihat. Kalau kita menjauhi nasihat, menjauhi peringatan, menjauhi wasiat, bimbingan, maka ikhwan fillah jazakumullah akan semakin menjauhkan kita dari kebaikan, bahkan dari al-haq, dari kebenaran. 6. Sehingga perlu kita ada usaha-usaha untuk as-sabat, kokoh, istiqamah, senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pertolongan. 6. Tentunya dengan kita bermujahadah, mencurahkan kesungguhan. Ikhwan fillah jazakumullah, satu hal yang kita telah kita ketahui semua, satu perkara kalau tanpa dibarengi kesungguhan, maka kemungkinan akan menuai kegagalan, jauh dari keberhasilan. Lebih lagi kalau kita ingin berhasil dan sukses menggapai akhirat, kebahagiaan negeri akhirat. Makanya dibutuhkan adalah mujahadah, kesungguhan. Waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang mereka berjihad bersungguh-sungguh mencurahkan segenap kesungguhannya untuk menempuh jalan kami, kata Allah, lanahdiyannahum subulana, maka kami akan berikan bimbingan, petunjuk kepada jalan-jalan kami, jalan-jalan kebaikan. 6. Wa innallaha la ma'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama, menolong, membantu orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Dan jalannya para anbiya wal mursalin sebaik-baik contoh bagi kita. Jalannya salafus soleh adalah sebaik-baik contoh bagi kita. Mereka adalah senantiasa mengupayakan ihsan, berbuat baik. Ikhwan fiddin, ketika kita berusaha, berupaya, senantiasa ihsan, berbuat baik, sekali lagi dijamin oleh Allah, inna la nudi'u ajral muhsinin, kami tidak akan sia-siakan balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Wa inna allaha la ma'al muhsinin, dan sungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang mesti kita yakini. 6. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kita supaya bisa senantiasa pada koridor ihsan. 6. Baik ihsan ma'al khalqi wal ihsan ma'al khaliq. Ihsan berbuat baik sama makhluk, dan juga ihsan berbuat baik dengan yakni Allah Subhanahu wa taala, penciptanya makhluk. 6. Untuk itu ikhwan fillah jazakumullah, sekali lagi senantiasa dibutuhkan untuk kita penguat pada kalbu kita, dan sebaik-baik penguat dan penerang pada kalbu kita adalah ilmu, bimbingan, petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Al-Qur'an. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, yang ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bertambahlah bagi mereka keimanan. Nah, ini karena setirnya ini keimanan. Kalau imannya kuat, maka untuk berbuat ihsan itu insyaallah Allah beri kemudahan. Wadzalika yasirun liman yassarallahu alaihi, yang demikian mudah bagi siapa yang Allah Ta'ala berikan kemudahan. Nah, paling pokok adalah kokohkan, kuatkan keimanan. Dan itu diantara usahanya adalah senantiasa kita nempel dengan ilmu, seiring dengan ilmu. Nah, demikian ikhwan fillah jazakumullahu iyyakum. Seperti tanaman yang tidak tersirami air, awalnya layu, kering, kemudian mati. Begitu juga hati ketika tidak disirami wahyu, tidak disirami bimbingan ilmu. Nah, mulai hati itu meradang. Nah, layu, lemah dalam ketaatan-ketaatan, justru kuat magnet daya tariknya ke kemaksiatan-kemaksiatan. Itu tanda, tanda-tanda ke arah kelemahan iman. Nah, sehingga lemah untuk menjalani ketaatan-ketaatan. Maka ketika yang demikian, ikhwan fillah jazakumullah, perlu disirami, perlu bahkan dipupuk agar tumbuhnya keimanan. Al-iman yazidu wa yangkus, yazidu bita'ah wa yangkusu bil maksiyah. Iman bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Nah, dan seutama-utama termasuk perkara yang yakni sangat terasa pada keimanan, menambah, menguatkan, mengokohkan keimanan adalah thalabul ilm. Terus mendapatkan nasihat, arahan ilmu. Dibacakan ayat-ayat, dibacakan hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasalam, disampaikan bagaimana jalan yang ditempuh oleh salafus saleh, karena merekalah orang-orang yang telah lulus membuktikan keimanan. 6. Ikhwani fiddin jazakumullah iyyakum. Alhamdulillah, malam hari ini kita melanjutkan kajian kita membaca kitab As-Sama'il Al-Muhammadiyah karya Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa Tirmidzi rahimahullahu taala, di mana kita masuk di bab yang ke-16. Bab ma jaa fi sifati mighfari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masih berkaitan dengan alat perangnya Rasul alaihi salatu wasalam. Al-mighfar, bab ma jaa fi sifati mighfar. Mighfar itu dari kata ghafara. Nah, kalau kita meminta ampunan, Allahumma ghfirli, ya Allah, saya minta, yakni ghufron, maghfirah. Artinya, ya Allah, saya minta as-sitr, ditutup. Nah, terhadap dosa-dosa. Dosa-dosa ini dihapus, ditutup. Tidak dinampakkan. Dan dibebaskan dari dampaknya dosa. Itu dari kata ghafara. Nah, yang memberi ampunan atau memberi tutup dan memaafkan dari dampak dosa, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat yakni ghafur ataupun ghafar. Ghafur, zat yang maha mengampuni. Ghafar dengan ditasdid fa juga menunjukkan mubalaghah, sangat-sangat maha mengampuni. Nah, satu makna. Sehingga orang yang menisbahkan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala biasa dengan Abdul Ghafur atau Abdul Ghaffar. 6. Itu secara bahasa daripada ghafara artinya as-sitr, menutupi. Nah, mighfar dari situ. Kalau dikasih mim kasrah ini biasanya Ikhwani fiddin azani Allah, yakni ismul alah, isim alat. Naam. Contohnya misbah. Naam. Alat untuk nerangin. Atau media, pakai mim kasroh. Doroba memukul, alat untuk memukul namanya midrob. Alat untuk memukul. Nah, itu. Fataha membuka. Alat untuk membuka namanya miftah. Kasih mim kasroh. Itu. Nah, enaknya belajar bahasa Arab di situ. Mi biasanya. Nah, alat yang di mana alat. Begitu juga mighfar, berarti alat untuk menutup. Yang dimaksudkan di sini secara keumuman yang dipakai yakni ma yalbisuhul muqatil fawqa ra'sih. Yang dipakai oleh orang yang perang di atas kepalanya. Nah. Yakni topi apa? Nah, topi besi. Topi baja, silahkan aja. Nah, untuk pelindung kepala di kala perang. Karena kepala ini termasuk jadi sasaran pokok untuk ketika oleh lawan. Makanya tutup, kasih pelindung. Nah, itulah. Dan itu sampai sekarang. Cuman mungkin beda bahannya. Nah, ada punya topi pelindung untuk safety-nya. Nah, mighfar ini yusna minal hadid himayat ras minan nabl wa darbis saif. Dibuat dari besi, lempengan-lempengan besi. Nah, yang dirakit itu untuk menjaga kepala dari terkena senjata ataupun pedang di kala perang. Ternyata Rasul alaihi salatu wasalam, kalau kemarin kita mengkaji babnya adalah dir, baju perang, kelengkapan dari alat perang Rasul alaihi salatu wasalam adalah selain baju perang juga yakni topi besi. Nah, topi besi. Itulah namanya mighfar. Ya. Tambah kosakatanya kan? Mighfar. Nah, karena memang disebutkan dalam hadis kata itu. Sehingga nanti kalau ketemu hadis itu ada kata mighfar sudah ngerti artinya. Oh, topi besi. Daripada ghofar itu nutup, maksudnya nutupin kepala. Baik, kita baca masuk hadisnya. Secara urutan hadis ke-112 dari kitab ini. Qala al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id qala haddatsana Malik ibnu Anas an ibni Shihab an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah wa alaihi mighfarun. Nah, ketemu kan kata mighfar dalam hadis. Bahwasannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk kota Mekah. Ya, ini ketika kejadian Fathu Mekah. Nah, dikuasainya kota Mekah atau dikalahkannya kota Mekah. Wa alaihi mighfar. Dan beliau memakai, di atas kepala beliau ada mighfar. Memakai, nah, topi besi. Fakila lahu. Maka saat itu ada yang mengatakan kepada beliau, hada ibnu Khatal muta'allikun bi astaril Ka'bah. Ini ada ibnu Khatal. Nah, yang sedang bergantungan, berpegangan dengan tali atau kiswah kainnya Ka'bah. Faqala, maka Rasulullah SAW menjawab ketika diberitahu di situ ada ibnu Khatal. Kata Rasulullah SAW, uktuluh, bunuh dia. Nah, hadis ini, ikhwan fillah jazakumullah iyyakum, selain dikeluarkan Imam Tirmidzi dalam kitab beliau ini, juga dalam kitab Sunan beliau atau Jami'nya beliau. Sunan Tirmidzi juga disebut Jami' at-Tirmidzi. Jami'us Sahih. 6. Selain itu juga dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari nomor hadis 3044, Imam Muslim nomor hadis 1357. Sehingga hadis ini adalah sahih. 6. Ikhwani fi din azanillahu iyyakum. Di sini yang menjadi sahih dari bab kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenakan topi besi pelindung kepala beliau ketika beliau perang hendak merebut kota Mekah. 6. Dan kejadian waktu itu Fathu Mekah, alhamdulillah tanpa peperangan orang-orang kafir takluk. 6. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. 6. Nanti akan kita dapati riwayat yang lain ikhwan fillah jazakumullah iyakum dan disebutkan pada bab setelahnya yang merupakan hadis juga dikeluarkan oleh Imam Muslim selain oleh Imam Tirmidzi, hadisnya sahih. Lafaz yang lain menyatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah yaumal fathi wa alaihi imamatun sauda. Ini mungkin yang pernah didengar atau sering didengar karena sebagian menjadikan dalil ini sunnah memakai surban hitam. Nah, nanti akan kita bahas apakah itu memang sunnah ataukah babnya mubah, boleh-boleh saja. 6. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kota Mekah di Yaumul Fathi, Fathu Mekah, ditaklukkannya kota Mekah, wa alaihi imamatun sauda. Beliau mengenakan imamah, surban hitam. Nah, memakai surban hitam. Dua hadis ini ikhwan fillah jazakumullah nampak bertentangan. Loh, tadi hadis disebutkan Rasulullah SAW memakai topi besi. Nah, ini dikatakan pakai imamah, surban hitam. Mana yang benar? Maka jawabannya ikhwan fillah jazakumullah iyyakum dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qayyim dan para imamah yang lainnya. Dua-duanya benar. Ini tidak bertentangan. Perlu diketahui ketika hadis itu nampak bertentangan secara matennya, secara redaksinya nampak itu bertentangan, namun masing-masingnya adalah hadis sahih. Atau hadis yuhtajubi yang dijadikan hujah. Baik itu yang sifatnya hasan. 6. Maka ikhwan fillah jazakumullah, para ulama tarekohnya tidaklah menggugurkan salah satu dari hadis sahih tersebut. Langkah pertama adalah jamak. Di 6 jamak digabungkan. Seperti ini adalah dijamak oleh para ulama, maksudnya ikhwan fillah jazakumullahu iyyakum, bahwasanya kemungkinan pertama, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah Rasulullah SAW mengenakan mikfar awalnya. Namun ketika sudah situasi menang, tidak ada peperangan, beliau melepas topi besinya, kemudian beliau memakai imamah warna hitam. Ini. Kemungkinan yang kedua disebutkan oleh para ulama, ikhwan fillah jazakumullah, beliau memakai topi besi yang di dalamnya beliau memakai imamah. Sehingga ketika topi besi itu dibuka, tinggal imamahnya yang dipakai oleh beliau. Nah, ini kemungkinan yang dijamak oleh para ulama sebagaimana disebutkan oleh Al-Alamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di kitab Zadul Ma'ad Jilid ketiga. 6. Kalau tidak bisa dijamak, digabungkan. 6. Maka ikhwan fillah jazani Allah yakum bisa kemungkinan babnya adalah nasih dan mansuh. Yang satunya dihilangkan dan satunya yang menghilangkan. Nah, seperti misalnya hadis awalnya tidak boleh ziarah kubur, kemudian dibolehkan ziarah kubur. Berarti ini babnya nasih dan mansuh. Karena ini tidak bisa dijamak, wong satunya membolehkan, satunya tidak. Nah, maka dilihat dan ternyata hadis yang melarang ziarah kubur ini hadis yang terdahulu. Sementara hadis yang membolehkan ziarah kubur adalah hadis yang belakangan. Maka yang datang belakangan inilah berarti memansuh hukum sebelumnya. Begitu juga tentang hadis nikah mut'ah. Nah, yang awalnya Ibnu Abbas masih berpendapat bolehnya nikah mut'ah. Namun ternyata diberitahu sahabat yang lainnya ada hadis yang memansuh, menghapuskan, dibolehkannya nikah mut'ah sehingga tidak boleh lagi. Nah, semisal itu. Nah, sehingga di situ termasuk bab yang disebutkan oleh para a'immah termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau atau kutip beliau Raf'ul Malam an A'immatil A'lam, menghadapi kadang sebagian a'immah itu ada beda pendapat. Nah, maka itu hal yang wajar. Bisa jadi di antaranya tadi imam satu memegangi hadis yang juga sahih, yang dia belum mengetahui hadis yang lainnya yang ternyata memansuh hadis tersebut. Sehingga satunya berpendapat boleh, yang satunya tidak boleh. Nah, setelah dikompromikan ya ikhwan fillah jazani Allah, ternyata yang tidak boleh ini hadis yang terdahulu dan yang boleh ini ada hadis belakangan, sehingga dihukumi yang belakangan ini memansuh, menghapuskan hukum yang sebelumnya. Semisal itu. Nah, ikhwan fillah jazani Allah, yang menjadi kesimpulan yang penting, ketika selama nas-nas itu sahih, maka pasti tidak bertentangan. Kalau kamu mengambil kesimpulan bertentangan, maka tuduhlah kesimpulan kamu atau kemampuan naam akal kamu. Jangan dituduh nasnya. Karena sebagian nuduh nasnya akhirnya, oh ini yang bertentangan. Yang bertentangan berarti naam yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi pendapat dia, hadisnya atau ayatnya dinyatakan gampang dinyatakan mansuh, atau kalau hadisnya palsu, dhaif dan sebagainya. Naam. Ini ikhwan fillah jazani Allah, selama nas itu sahih tidak akan bertentangan. Maka kembalikan kepada ulama. Naam. Kembalikan kepada ulama, maka akan dikompromikan. Dan demikianlah thariqahnya para ulama dalam menetapkan hukum-hukum di dalam agama, karena hukum itu ditetapkan dengan jam'ul adillah, mengumpulkan dalil-dalil yang ada, bukan hanya satu dalil kemudian naam langsung tidak mau menoleh dalil-dalil yang lain, sementara ada dalil-dalil yang lain. Jam'ul adillah, mengumpulkan dalil-dalil yang ada baru dikompromikan, naam dilihat, diteliti dan sebagainya baru ditetapkan hukum. Demikianlah para a'immah, para ulama, sehingga ketika ada potensi perbedaan pendapat pun akan dilihat mana yang rajih dan mana yang marjuh. Naam, dan sebagai sikap orang yang mencari al-haq, ketika dia berpegang satu nas yang ternyata ada nas yang lain yang lebih kuat, atau yang dia pegangi itu dihapus oleh nas yang lain, maka sikapnya harus qabulul haq, menerima kebenaran. Bukan egois, pokoknya pendapat saya yang ini pasti yang benar. Ya belum tentu. Apalagi ilmu itu tidak mungkin seluruhnya dikuasai oleh satu orang. Nah, dan itu terjadi di kalangan para sahabat. Ada perbedaan pendapat di kalangan sahabat. Namun ketika sahabat itu mengetahui ternyata ada pendapat yang lebih kuat, maka sahabat menerimanya. Dan ini banyak contohnya disebutkan oleh Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan sangat bagus di kitab beliau Raf'ul Malam an A'imatil A'lam. Baik, ini kan, ini sekedar memberikan faedah. Nampak ada dua hadis yang bertentangan, termasuk nanti akan kita lewati pada bab imamah. Ya, ini bagaimana, apa yang dipakai oleh Rasulullah SAW ketika masuk kota Mekah di, ya ini Fathu Mekah. Di hadis ini disebutkan beliau memakai mighfar, ya ini topi besi. Di hadis yang lain memakai imamah. Ternyata komprominya demikian tadi. Ini yang pertama. Yang kedua, ikhwan fillah jazakumullahu yakum, ada tambahan di sini ketika Rasulullah SAW diberitahu hadza ibnu Khatal muta'alliqun bi astaril Ka'bah. Ini ada ibnu Khatal bergantungan dengan kiswah atau kainnya Ka'bah. Nah, ibnu Khatal ini ikhwan fillah jazakumullahu yakum, nam adalah ahadul ladzi ahdaron nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amara bi qatlihim aynama wujidu fi hilli wal haram. Adalah termasuk apa namanya? Orang yang dicari itu. Daftar DPO. Daftar pencarian orang. Kok pencarian orang ya? Bukan orang yang dicari ya. Daftar orang yang dicari. DOD begitu maksudnya ya. DPO. Nah, ini termasuk bahasanya DPO. Kenapa? Ikhwan fillah jazakumullahu iyyakum. Di Fathu Mekah itu banyak orang-orang yang berbondong-bondong masuk Islam. Nah, ada yang tetap kafir tapi tunduk takluk. Aman. Tidak dibunuh oleh Rasulullah SAW. Tapi ada DPO ya. Nah, apapun keadaannya, dimanapun, sekalipun di tanah haram, sekalipun sedang bergantungan dengan Ka'bah. Yang hukum asalnya memang tidak boleh kan. Nah, awalam yaro anna ja'alna haraman amina. Kan gitu. Asalnya itu. Bukankah mereka ketahui bahwasanya kami jadikan haram itu amina, aman. Nah, hewan darat aja enggak boleh diganggu di situ. Di tanah haram. Ikhwan fillah, apalagi dibunuh. Apalagi orang. Itu hukum asalnya. Tapi, nah, sekalipun di tanah haram itu, masuk DPO ini adalah tetap dibunuh. Ada DPO-nya. Kenapa? Ini orang-orang yang tindak kriminalnya memang luar biasa. Sudah haknya untuk yakni ditegakkan hukum bunuh memang. Termasuk diantaranya Ibnu Khatal. Ada disebutkan dalam sebagian pendapat para ulama ada 10 orang. Ada yang menyebutkan ada 15 orang. Termasuk Ibnu Khatal ini. Yang dulu dia itu pernah masuk Islam. Pernah masuk Islam dan mendapatkan amanah dari Rasul, bahkan termasuk panitia penarik zakat. Nah, kemudian ikhwan fillah jazakumullah, dia diberi satu orang membantu dari kalangan sahabat. Nah, dicarikan pembantu. Pembantunya ini dibunuh. Nah, kemudian harta zakat diambil, dibawa lari. Nah, pengennya supaya tidak dikisos, akhirnya dia kembali murtad. Nah, dikala dia telah kafir murtad itu, bahkan dia mencari orang, ada sebutkan dua orang, disuruh untuk membuat syair-syair. Kala itu, kalau orang itu perang istilahnya, perang apa ya? Urat saraf. Nah, bukan perang fisik, itu dengan bentuk syair-syair. Nah, suruh membuat syair-syair yang isinya adalah celaan, cacian, permusuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sudah tindak kriminal berapa saja itu, termasuk orang-orang yang sangat luar biasa permusuhannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika dia Fathu Mekah pengennya cari aman dengan apa? Nempel di Ka'bah itu, bergantungan dengan kiswah Ka'bah. Ternyata ketika Rasulullah SAW diberitahu, ini ada Ibnu Khattab bergantungan di kain Ka'bah, kata Rasulullah, "Uqtuluh." Nah, di dalam riwayat yang lain, ya ini bunuhlah di mana kamu mendapati, di tanah halal ataupun tanah haram. Orang-orang yang memang tidak bisa diampuni. Kriminalnya, tindak kejahatannya memang sudah luar biasa. Ini termasuk Ibnu Khattab. Nah, sebagian pendapat yang membunuhnya adalah Sa'id Ibnu Khurais radhiyallahu anhu. Sebagian lagi ada yang berpendapat yang membunuh dia adalah Abu Barzah al-Aslami. Ada beberapa versi siapa yang membunuhnya. Ada yang menyatakan tadi Sa'id Ibnu Khurais. Ada yang menyebutkan yang membunuhnya adalah Abu Barzah al-Aslami. Wallahu a'lam bishawab. Ini hadis yang pertama. Nah, sehingga dari sini terkadang hukum umum ya ikhwan, ada hukum khusus, ada hukum asal, ada far. Umum memang hukumnya, tapi ada kekhususan-kekhususan tertentu. Seperti umumnya adalah orang masuk haram itu aman sudah, nggak boleh dibunuh, nggak boleh diganggu. Tapi ada hukum khusus, ya ini orang-orang yang diperkecualikan, DPO. Nah, ya sampai sekarang pun demikian. Kalau sudah itu menjadi DPO-nya pemerintah, mau sembunyi di dalam Ka'bah, nah, tangkap-tangkap. Nah, nanti dihukum di luar. Urusan tangkap-tangkap. Nah, secara umum aman. Ya, secara umum. Tidak masuk hukum khusus. Wallahu a'lam bishawab. Hadis berikutnya. Hadis yang kedua, dan ini hadis yang terakhir pada bab ini. Qala haddatsana Isa ibnu Ahmad, qala haddatsana Abdullah ibnu Wahab, qala haddatsani Malik ibnu Anas, an ibni Shihab, an Anas ibnu Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah amal fathi wa ala ra'sihi mighfar. Qala falamma naza'ahu ja'ahu rajulun wa qala lahu ibnu Khattal muta'alliqun bi astaril Ka'bah, faqala uqtuluh. Qala Ibnu Shihab wa balaghani anna Rasulullah SAW lam yakun yauma idin muhrima. Hadis ini sahih senada dengan hadis tadi, termasuk ini yang lafaz yang dikeluarkan oleh Imam Muwatta, Imam Malik dalam kitab Muwatta. Ikhwani fillah jazakumullah, senada atau sama dengan hadis yang sebelumnya, juga hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ada faedah di sini. Ketika beliau melepas falamma naza'ahu, ketika beliau melepas topi besi beliau, ada datang seseorang menghabari bahwasanya Ibnu Khattal mu'allikun bi astaril Ka'bah. Ibnu Khattal bergantungan di yakni kain kiswahnya Ka'bah. Faqala, maka Rasulullah menyatakan uqtuluh, bunuhlah dia. Kemudian Ibnu Shihab rawi yang meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan wa balaghani, dan sampai kepadaku anna Rasulullah SAW lam yakun yauma idin muhrima. Di hari itu, di waktu itu Rasulullah SAW tidak dalam keadaan ihram. Maka ikhwani fillah jazakumullah, diambil faedah dari sini ucapan Ibnu Shihab ini, orang yang ingin masuk kota Mekah tapi tujuannya bukan untuk menunaikan umroh atau haji, nah, tidak ada niat untuk memulai dengan ihram, maka dia pakaian biasa, tidak perlu pakaian ihram. Ya. Nah, tidak berlaku mikot bagi dia, karena dia datang misalnya datang sebagai pekerja. Nah, musim haji ada pekerja musiman ya. Padahal nanti kalau antum cari peluang bisa ke sana. Cuman ya kerja. Kalau antum kemudian haji berarti bohongin nanti. Karena ada yang demikian. Nah, cari peluang berangkat sebagai pekerja musiman, musim haji sebagai pekerja. Nah, diambil dengan rekomendasi dari orang Arab. Nah, ternyata di sana bayar tertentu untuk bisa jamaah haji. Nah, ya kalau ketahuan ketangkep. Nah, ini tidak semestinya. Nah, jadi kapan dia datang ke masuk kota Mekah, tanah haram, berpakaian ihram, ya ini ketika dia mau datang ke Mekah sebagai jamaah haji atau jamaah umroh. Adapun yang misalnya di sana kerja atau karena ziarah keluarga, nah sana, kalau kemudian setelah tinggal di sana mau umroh, maka atau mau haji, maka dia berihram seperti ihramnya orang yang tinggal di daerah tersebut, yaitu keluar ke tanah halal untuk pakai pakaian ihram atau dari tempat tinggalnya masing-masing. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Selesai pembahasan hadis tentang penyebutan mikfar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebutkan rinciannya, nam bagaimana bentuknya, bagaimana lebar tingginya tidak disebutkan. Nah, karena yang jelas ikhwan fillah jazakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara peralatan perang beliau adalah beliau memakai mikfar, penutup kepala terbuat dari besi yang berfungsi untuk melindungi nah kepala. Bab berikutnya adalah bab majaa fi imamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang imamah. Sorban Rasul alaihi salatu wassalam. Al-imamah ismun yutlaku ala ma yulbasu ala ra's. Imamah itu digunakan untuk kain yang dipakai di atas kepala. Dikatakan imamah kenapa? Li'annaha ta'umur ra'sa wa tughatihi kamila. Dikatakan imamah karena dia ta'umu, mengumum, meliputi seluruh kepala. Nah, menutupi semuanya. Dari kata amma ya umum, umum. Kalau bahasa kita jadi umum. Nah, umum itu meliputi semuanya kan gitu. Meliputi semua kepala. Jadi dari kata amma ya umum, imamah. Nah. Pembahasan selanjutnya ikhwan fillah jazakumullah, setelah kita pengertian, nanti ada sebagian membedakan antara imamah dengan bahasa yang biasa adalah kutroh atau simag. Nah, kalau kutroh dan simag itu makainya cukup diletakkan gitu aja. Seperti kebiasaan orang-orang Saudi itu ya. Imamahnya cukup diletakkan gitu. Itu lebih dikenal dengan nama kutroh atau simag. Nah, sedangkan imamah itu yang dililitkan dia itu. Nanti akan kita lewat tentang penyebutan imamah yang pada kitab Thaharah disebutkan Rasulullah SAW mengusap di atas imamahnya, mengusap ubun-ubunnya dan sisa imamahnya. Yang itulah yang dimaksud imamah, yakni ketika sorban itu dililitkan. Itulah yang nanti boleh untuk diusap ketika kita berwudu. Nah, sebagai keringanan. Karena yang bentuk dililit itu, kalau nanti harus membasahi atau mengusap kepala, ini harus dilepas. Sehingga memakainya kesulitan lagi. Maka ada kemudahan. Termasuk rukhsah, yakni mengusapnya di atas imamah. Cukup yang dikenakan ubun-ubunnya, yang kenakan usapan, ya. kemudian sisanya diusap di atas imamahnya. Ya, ini ketika imamah itu dililitkan. Adapun kalau kutroh atau simak diletakkan begini, itu enggak boleh sekedar diusap, harus dilepas. Karena makainya mudah aja, begini lagi sudah, kayak khimar atau kerudung ibaratnya kalau perempuan. Nah, itu secara bahasa penggunaan dari kumah. Namun secara umum imamah ya sudah sorban bahasa kita. Cuma nanti dalam praktek hal mengusap ketika toharah saja. Adapun hukumnya apakah ini sunnah atau tidak, insya Allah Ta'ala kita akan bahas karena sudah masuk isya pada pertemuan berikutnya insya Allah. Apakah ini adat dari adat-adat orang Arab, apakah itu memang sunnah yang kalau kita memakainya dari dapat pahala. Ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang dan salahnya saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.